Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan yang telah berlalu, kita membahas lamhah yasirah, selayang pandang tentang dhamir, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hisham dan disyarah oleh Syekh Abdul Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala pada halaman 92 dan awal 93. Ibnu Hisham menyebutkan kepada kita bahwa dhamir jika ditinjau dari pihak yang berbicara atau pihak yang diajak bicara atau pihak yang dibicarakan, itu terbagi menjadi tiga: ada dhamir mutakallim, ada dhamir mukhatab, ada dhamir ghaib. Kemudian beliau juga menyebutkan kepada kita bahwa dhamir jika ditinjau dari nampak atau tidaknya sebuah dhamir di dalam lafaz atau pelafatan, itu terbagi menjadi dua: ada dhamir yang baris yang nampak, ada dhamir yang mustatirun. Kemudian Syekh Abdul Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menyebutkan pembagian dhamir yang mustatir. Dhamir mustatir itu ialah dhamir yang tidak memiliki bentuk lafaz di dalam konteks kalimat. Dhamir ini terbagi menjadi dua: ada yang istitarnya itu wujuban, ada pula yang jawazan. Yang mustatirun wujuban, kemarin sudah kita sebutkan kaidahnya, bahwa dhamir yang mustatirun wujuban itu secara umum ada di fi'il amr yang mengandung dhamir anta dan fi'il mudhari yang mengandung dhamir ana, nahnu, dan anta. Jadi di fi'il amr yang mengandung dhamir anta dan di fi'il mudhari yang mengandung dhamir ana, nahnu, dan anta. Kemarin saya sudah sebutkan rumus if'al anta mudhari'un. If'al maksudnya dhamir itu mustatirnya wujuban ketika dia terkandung di dalam fi'il amr yang mengandung dhamir anta. If'al, ijlis, maka ijlis fi'lu amrin mabniyun ala as-sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu an anta. Demikian pula di fi'il mudhari yang mengandung dhamir ana, nahnu, dan anta, seperti ajlisu, najlisu, dan tajlisu. Maka semua fi'il mudhari ini yang mengandung dhamir ana, nahnu, dan anta itu menyembunyikan dhamir secara wajib. Jadi seperti ajlisu, ajlisu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana. Demikian pula najlisu yang mengandung dhamir nahnu wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu nahnu. Demikian pula tajlisu yang mengandung dhamir anta wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Ini yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Ada beberapa tempat di mana dhamir itu wajib disembunyikan selain dari empat tempat yang sudah kita sebutkan. Kita sebutkan sebagai tambahan. Jadi ada beberapa tempat lagi di mana dhamir itu wajib disembunyikan. Mustatirnya itu wujuban. Yang belum disebutkan oleh Syekh Hafidhullahu Ta'ala di dalam syarahnya. Namun diisyaratkan sejatinya di dalam ta'liq nomor 2. Taib. Yang pertama, dhamir itu mustatirnya wujuban. Kapan? Jika dia adalah ad-dhamirul marfu bi ismi fi'lin mudhari'in au ismi fi'li amrin. Ialah dhamir marfu untuk isim fi'il mudhari atau isim fi'il amr. Jadi kalau dia sebagai dhamir yang marfu dari isim fi'il mudhari atau isim fi'il amr. Seperti perkataan kita uffin minal kadhib. Uffin. Uffin itu adalah ismu fi'lin mudhari'in. Jadi uffin itu mengandung dhamir. Dhamirnya di situ mustatirun fihi wujuban taqdiruhu an. Taqdiruhu mada? Ana. Jadi uffin ismu fi'lin mudhari'in mabniyun 'alal kasri wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana. Uffin minal kadibi. Taib. Kemudian contohnya seperti soh. Soh itu adalah ismu fi'li amrin. Soh artinya uskut, diamlah. Soh itu ismu fi'li amrin. Katakanlah kita, ya, contohnya kita mengatakan sah ya Muhammad, maka sah ismu fi'li amrin mabniyun ala as-sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Sah ya Muhammad, uskut anta ya Muhammad, maka sah ismu fi'li amrin mabniyun ala sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Kemudian tempat berikutnya di mana dhamir itu wajib disembunyikan, kapan? Jika dia adalah ad-dhamirul marfu bi af'ala fit ta'ajjubi. Jika dia adalah dhamir yang marfu dengan af'ala. Maksudnya dengan wazan af'ala di dalam sigoh ta'ajub. Seperti misalkan ma ahsana zaidan. Betapa bagusnya Zaid. Ma ahsana zaidan. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya itu ialah dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu huwa. Ya'udu ila ma. Ma ahsana zaidan. Maka fa'ilnya itu adalah dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu huwa ya'udu ila ma, yang kembali kepada ma. Sedangkan Zaidan di situ adalah maf'ulun bihi. Kemudian tempat berikutnya ialah ad-dhamirul marfu'u bi fi'li istisna. Dhamir yang marfu' dengan fi'il istisna. Karena sebagian adatul istisna itu ada yang fi'il. Seperti ada dan khala. Misalkan kita katakan hadarat tullabu ma'ada Zaidan. Hadarat tullabu ma'ada Zaidan. Semua siswa hadir kecuali Zaid. Ma'ada Zaidan. Maka fa'ilnya mana di ada? Fa'ilnya ialah dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu huwa, yang kembali kepada sesuatu yang difahami dari siyak sebelumnya. Kecuali Zaid. Kecuali dia Zaid. Jadi kembalinya dhamir ini ialah kepada sesuatu yang difahami sebelumnya. Yani kecuali di antara siswa tersebut yang tidak hadir ialah Zaid. Taib. Jadi ini adalah tempat-tempat di mana dhamir itu wajib disembunyikan, ditambahi oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala dalam ta'liq yang nomor 2, seperti fa'il dari ni'ma dan bi'sa. Idza kana dhamiran mufassiran bitamyizin ala ahadi al-qaulaini. Naam. Nah, sekarang kita akan lanjut kepada dhamir yang mustatirnya jawazan dari perkataan Asy-Syaikh hafizahullah taala, paragraf terakhir pada halaman 93. Qala rahimahullah taala, wa ammal mustatiru jawazan fahuwa alladhi yahullu mahallahu al-ismu adh-dhahir aw ad-dhamirul munfasilu wa huwa al-marfu'u bi fi'lil ghaibi nahwu khalilun yuwadhibu 'ala as-salati aw al-ghaibati nahwu aminatu tuhsinul hijaba wa ghairihima. Adapun dhamir yang mustatirnya itu jawazan, maka maksudnya ialah dhamir yang mana bisa digantikan dengan isim dhahir. Dhamir yang bisa digantikan dengan isim dhahir. Contohnya misalkan Zaidun qoma. Maka qoma di sini adalah fi'lun madhin mabniyun ala al-fathi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila Zaid. Zaidun qoma. Maka fa'ilnya itu adalah dhamir mustatirnya jawazan. Kalau kita balik qoma Zaidun, boleh tidak? Zaidun qoma. Kita balik jadi qoma Zaidun, boleh tidak? Sekarang fa'ilnya mana dari qoma? Zaid. Maka Zaidun qoma, di mana qoma fa'ilnya itu adalah dhamirun mustatirun fihi jawazan, sekarang bisa ditampakkan fa'ilnya ialah Zaid. Faham ya? Ini yang pertama. Yani dhamir yang mana bisa digantikan dengan isim dhahir atau digantikan oleh dhamir yang munfasil. Digantikan oleh dhamir yang munfasil. Misalkan maqama illa anta maqama illa anta. Sekarang fa'il dari koma siapa? Siapa fa'ilnya? Maqama illa anta. Fa'ilnya mana? Anta. Tidak ada yang berdiri kecuali kamu. Siapa fa'ilnya? Kamu. Maqama illa anta. Baik. Jadi fa'il dari koma sekarang menjadi dhamir yang munfasil. Maka maksud daripada dhamir yang mustatir ialah dhamir yang mana dhamir ini itu bisa digantikan dengan isim yang dhahir ataupun dengan dhamir yang munfasil. Naam. Yang mustatirun jawazan ialah ketika dia bisa digantikan dengan isim yang dhahir atau dhamir yang munfasil. Contohnya seperti apa? Wa huwal marfu'u bi fi'lil ghaib. Ialah dhamir yang marfu' dengan fi'il ghaib yang menunjukkan satu orang laki-laki yang ghaib. Berarti di fi'il madhi ataupun fi'il mudhari yang mengandung dhamir huwa. Misalkan apa? Doroba atau yad ribu. Faham tidak? Berarti kalau doroba dan yad ribu itu, ya, jadi doroba dan yad ribu itu mengandung domir. Domirnya apa? Hua. Dan hua ini mustatirnya itu jawazan. Naam. Jadi maksudnya, wa huwal marfu'u bi fi'lil ghaib. Maksudnya ialah dhamir yang dia menjadi fa'ilnya atau naibul fa'ilnya yang rofa dengan fi'il yang ghaib. Maksudnya fi'il yang mengandung dhamir huwa. Baik dia dari fi'il madhi seperti jalasa atau fi'il mudhari seperti yajlisu. Contohnya beliau menyebutkan nahwu khalilun yuadribu ala salati. Maka syahidnya ialah yuwadhibu. Di mana yuwadhibu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila khalil. Naam. Awil ghaibati atau dengan fi'il, baik itu fi'il madhi ataupun fi'il mudhari yang mengandung dhamir ghaibah. Ghaibah berarti ialah satu orang wanita yang ghaib. Berarti dhamirnya mengandung dhamir hiya. Kalau dalam fi'il madhi seperti jalasat, kalau dalam fi'il mudhari seperti tajlisu. Beliau menyebutkan contohnya nahwu aminatu tuhsinul hijaba. Syahidnya tuhsinu, di mana dia adalah fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu hiya ya'udu ila aminah. Naam. Jadi itu adalah definisi daripada dhamir yang mustatirun jawazan. Ya. Kemudian ada kaidah yang la ba'sa biha, kata Syekh Abdullah Al-Fauzan. Huna qa'idatun la ba'sa biha fil mawdi'. Ada kaidah yang bolehlah kita sebutkan. Apa itu kaidahnya? Wa hiya annahu idza kana ad-dhamirul mustatir muqaddaran bi ana aw nahnu aw anta fa huwa mustatirun wujuban. Kaidahnya untuk mengetahui mana dhamir yang mustatir wujuban dan mana yang mustatir jawazan ialah jika suatu fi'il itu mengandung dhamir ana, nahnu dan anta, maka mustatirnya itu apa? Wujuban. Tapi kalau dia wa in kana muqaddaran bi huwa aw hiya fa huwa mustatirun jawazan jika dia ditakdirkan dengan huwa atau hiya, maka mustatirnya apa? Jawazan illa fi mawadi'a yasiratin, kecuali dalam beberapa tempat yang sudah sebagiannya kita sebutkan, beberapa tempat yang sedikit seperti af'alul istisna, seperti khala wa ada wa laisa wa la yakunu wa ma fi'li at-ta'ajjubi al-madi wa fa'il ni'ma wa bi'sa idza kana dhamiran mufassiran bitamyizin idza kana dhamiran mufassaran bitamyizin ala ahadi al-qaulaini. Na'am. Jadi kalau kita menggunakan kaidah ini, maka memudahkan bagi kita untuk mengetahui mana dhamir yang mustatirnya itu jawazan dan mustatirnya itu wujuban. Pokoknya kalau dia mengandung dhamir huwa dan hiya, maka mustatirnya adalah jawazan. Ini hukumnya secara umum. Nah, sekarang kita lanjutkan. Qauluhu aw barisun wa huwa imma muttasilun katai kumtu wa kafi akramaka wa ha'i gulamihi aw munfasilun ka ana wa anta wa huwa wa iyaya. Atau yang kedua dari jenis dhamir jika ditinjau dari nampak atau tidaknya dia dalam suatu konteks atau suatu kalimat. Dhamir yang kedua jenisnya adalah barizun, yakni dhamir yang nampak, dhamir yang tertulis. Apa itu dhamir baris? Ialah dhamir yang boleh jadi dia itu muttasilun, yakni bersambung dengan kalimat, seperti ta, yakni ta'ul fa'il dalam kalimat kumtu, maka dhamirnya mana? Ta kumtu fi'lun madin mabniyun ala as-sukun litisalihi bita'i al-fa'il wa ta'hiya dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala ad-dham fi mahalli raf'i fa'ilin wa kafi akramaka. Demikian pula seperti kaf yang ada dalam kalimat akromaka. Jadi kaf di sini itu adalah domirun muttasilun. Domirun barizun muttasilun. Wahai gulamihi. Dan ha dalam kalimat gulamihi. Maka ha di sini juga domirun barizun muttasilun. Dia domir yang nampak. Haknya nampak tidak? Nampak. Bersambung dengan kalimat sebelumnya tidak? Bersambung. Maka dia adalah dhamirun barizun muttasilun. Au munfasilun ka'ana wa anta wa huwa wa iyaya. Atau dhamir yang kedua dari jenis dhamir yang baris, ada yang munfasilun, ada yang terpisah dari kalimat. Baik itu dari isim ataupun fi'il. Jadi dia terpisah dari kalimat, tidak boleh digandeng. Seperti ana, anta, huwa, dan iyaya. Taib, kita baca penjelasan dari Asy-Syaikh hafizahullahu ta'ala. Taqaddama anna ad-dhamira al-bariza huwa ma lahu suratun fil lafzi. Telah berlalu penjelasan bahwa dhamir baris itu ialah dhamir yang memiliki surah, memiliki gambar, memiliki bentuk tulisan di dalam suatu konteks kalimat. Dan dhamir yang baris ini terbagi menjadi dua, wa huwa qismani. Al-awwalu muttasilun wa huwa alladhi la yubtada'u bihi fil kalam. Yang pertama adalah dhamir yang muttasil. Apa itu definisi dhamir yang muttasil? Dhamir yang muttasil ialah dhamir yang tidak bisa dijadikan sebagai mubtada. Ini kaidahnya. Dhamir yang muttasil itu apa? Dhamir yang tidak bisa dijadikan sebagai mubtada. طيب Ibnu Malik mengatakan wadut tisalin minhu ma la yubtada wa la yali illa ikhtiyaron abada. Naam. Jadi dhamir yang muttasil itu adalah dhamir yang tidak bisa dijadikan sebagai apa? Mubtada. Wa la yaqa'u ba'da illa, dan dia tidak bisa terletak setelah illa. Walayali illa ikhtiyaron abada. Jadi dalam kondisi percakapan kita sehari-hari, tidak boleh kita menggunakan dhamir yang muttasil itu setelah apa? Illa. Pasti kalau setelah illa itu dhamirnya munfasil. Kata ifi kaulika istama'tu al-muhadorota. Seperti dhamir ta dalam perkataanmu istama'tu al-muhadorota. Maka tu di sini dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'i fa'ilin. Atsani yang kedua munfasilun, dhamir yang munfasil. Apa itu? Wa huwa alladhi yubtada'u bihi wa yaqa'u ba'da illa, ialah dhamir yang bisa dijadikan sebagai mubtada serta bisa terletak setelah illa. Nahwu anta tuhadzibu auladaka fa anta dhamirun munfasilun li'annahu ubtudi'a bihi. Kenapa dia dikatakan dhamir yang munfasil? Karena pertama dia terpisah dari kalimat, dia tidak berdiri sendiri, dan dia bisa dijadikan sekarang sebagai mubtada, berada di awal kalimat. Wa yasihu wuqu'uhu ba'da illa, dan dia juga bisa diletakkan setelah illa. Nahwu la yaqumu bil wajibi illa anta. Tidak ada yang mengerjakan wajib kecuali hanya kamu. Fa anta di sini fa'il dari yaqumu. Ya. Jadi fa'il dari yaqumu apa? Anta. Maka anta dhamirun barizun munfasilun mabniyun alal fathi fi mahalli raf'i fa'ilin liyakumu. Wad-damirul muttasilu yanqasimu bihasabi mawqi'ihi minal i'rabi thalathata aqsamin. Baik. Dan dhamir yang muttasil, jika kita tinjau dari segi i'rabnya, maka dia terbagi menjadi tiga pembagian. Jika kita tinjau dari segi i'rabnya. Al-awwalu ma yakunu fi mahali raf'in faqat. Yang pertama, dia dalam kondisi rafa' terus-menerus. Tidak menerima kondisi yang lain. Ka'ayyakuna fa'ilan au na'iba fa'ilin au isman linasihin. Misalkan dia menjadi fa'il atau na'ibul fa'il atau isim daripada nawasih. Mithlu kana, seperti kana au ihda akhwatiha. Kana dan saudari-saudarinya. Wa nahwi dhalika wa huwa khamsatu dhamairo. Dan dhamir yang muttasil dalam kondisi rafa ini ada lima. Yang pertama at-ta'ul mutaharrikatu, ta yang al-mutaharrika, atau kita singkat dengan ta'ul fa'il. Apa yang pertama? Ta'ul fa'il. Nahwu alqaitu fil hafli kalimatan. Saya menyampaikan suatu kalimat, menyampaikan suatu ceramah di dalam haflah. Yang kedua wa aliful itsnaini nahwu alwaladani sami'a an-nasihata. Maka sami'a di sini mengandung dhamir aliful itsnaini, maka aliful itsnaini dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'il fa'il taqdiruhu huma yaudu ila alwaladani. Wa wawul jama'ati dan wawul jama'ah nahmu al-musalluna kharaju. Syahidnya kharaju mengandung dhamir wawu al-jama'ah, maka kharaju fi'lun madin mabniun ala adzam liittishalihi biwawi al-jama'ah, wal waw hiya wawul jama'ati dhamirun barizun muttasilun mabniun ala as-sukun fi mahalli raf'il fa'il taqdiruhu hum ya'udu ila al-musallun. Wa ya'ul mukhatabati ya'al mukhataba nahwu anti tuhibbina al-fadilata. Syahidnya tuhibbina mengandung dhamir ya'al mukhataba. Tuhibbina fi'lun mudari'un marfu'un litajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi wa alamatu raf'ihi thubutu an-nun li'annahu minal amthilah al-khamsah. Naam, wat-tamir huna mada ya'u al-mukhatabati wa fa'iluhu huna ya'ul mukhatabati. Fa ya'ul mukhatabati dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala as-sukun fi mahali raf'il fa'il taqdiruhu anti tuhibbina. Taqdiruhu mada anti. Naam. Wa nunu al-inathi nahmu antunna tuhadzibna auladakunna. Dan nun an-niswah seperti antunna tuhadzibna auladakunna. Maka tuhadzibna fi'lun mudari'un mabniyun ala as-sukun. Nah sekarang mabni. Kenapa? Litisolihi bin nuni an-niswah. Wa nun hiya nunu an-niswah tomirun barizun muttasilun mabniyun ala al-fathi fi mahalli raf'il fa'il taqdiruhu antunna. Naam. Jadi dhamir yang muttasil itu selalu dalam kondisi rafa. Ada lima macam. Apa yang pertama? Ta'ul fa'il. Yang kedua? Aliful isnain. Yang ketiga? Wawul jama'ah. Yang keempat? Ya'ul mukhatabah. Yang kelima? Nunun niswah. Atsani ma yakunu fi mahali nasbin aw jarrin ka ay yakuna maf'ulan aw isman linasikhin mithlu inna wa ihda akhwatiha. Yang kedua, dhamir yang bisa dalam dua kondisi sekaligus, bisa nasab bisa jar. Seperti menjadi maf'ul atau menjadi isman linasikhin, isim dari nawasi seperti inna dan saudari-saudarinya, atau menjadi mudhafan ilai atau menjadi mudhafan ilai wa nahwi dzalika. Naam. Awa nahwu dhalika. Wa huwa thalathatun, dan dia ada tiga macam beserta furu'nya. Macam yang pertama ya'ul mutakallim, ialah ya'ul mutakallim nahwu amaroni ustadhi bihifti kitabi. Maka syahidnya mana? Amaroni. Nah itu kan ada ya al-mutakallim. Ustadhi ada ya al-mutakallim. Kitabi ada ya al-mutakallim. Maka amaroni ya al-mutakallim di sini apa? Tomirun barizun muttasilun mabniyun ala as-sukun fi mahalli nasbi maf'ulin bihi. Ama ustadhi al-yahuna tomirun barizun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli jarri mudhafin ilai. Demikian pula di dalam kitabi. Wa kaful mukhatab, dan kaf yang ada di dalam mukhatab, ya kaf yang merupakan dhamir mukhatab. Nahwu amaroka ustadzuka bihifzi kitabika. Maka syahidnya adalah dhamir kaf di dalam amaroka atau ustadzuka ataupun kita bika. Naam. Misalkan amaroka, kaf di sini dhamirun barizun muttasilun mabniyun alal fathi fi mahalli nasbi maf'ulin bihi. Adapun ustadzuka, al kaf dhamirun barizun muttasilun mabniyun alal fathi fi mahalli jarri mudhafin ilaih. Wa ha'ul ghaib, dan ha untuk yang ghaib. Nahwu al-bintu tuhadzibu tuhaddibuha ummuha. Al-bintu tuhaddibuha ummuha. Taib. Syahidnya ha tuhaddibuha. Maka al-ha huna tamirun barizun muttasilun mabniyun ala as-sukun fi mahalli nasbi maf'ulin bihi amaha fi ummiha. Maka dia adalah fi mahalli jarri mudhafin ilaih. Wal ibnu yuhadzibuhu abuhu. Ini sama ya, hanya saja alhu dia mabniun ala ad-dom dan abuhu kadzalika hu mabniun ala ad-dom. Dan ini itu beserta furu'nya. Jadi ka kuma kum ki kuma kunna ha huma hum ha, hu huma hum ha huma hunna. Jadi ya, dhamir muttasil yang baris yang muttasil, dhamir yang baris yang muttasil itu bisa dalam dua kondisi nasab dan jar. Ada tiga, yang pertama ya al-mutakallim, yang kedua adalah kaf al-khitab beserta furu'nya, berarti ka kuma kum, ki kuma kunna, dan al-ha lil-ghaib, hu huma hum, ha huma hunna. Ini dhamir bisa dalam kondisi nasab ataupun jar sekaligus. Al-thalisu ma yakunu fi mahali raf'in au nasbin au jarrin. Nah sekarang bisa masuk ke semuanya. Masuk ke semuanya, baik dalam kondisi rafa, nasab ataupun jar. Wa huwa na lil fa'ilin. Dhamir na, nahnu lil fa'ilin. Nahwu qauluhu ta'ala Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana. Surat Ali Imran ayat 16. Rabbana, ini na di sini statusnya sebagai apa? Rabbana sebagai mudhafun ilaih. Maka na di sini dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli jarri mudhafin ilai. Adapun innana, na di sini sebagai apa? Isim inna, maka statusnya apa? Nasab. Innana, maka na dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli nasbi ismi inna. Amanna, na di sini statusnya sebagai apa? Fa'il, maka dalam kondisi rafa. Amanna, na dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahali raf'i fa'ilin. Faghfir lana, lana, na di sini kondisinya apa? Majrur dengan lam, maka na fi mahali jarrin bi lam. Dunubana, maka na di sini statusnya sebagai mudhafun ilai, maka dia mabniyun ala sukun fi mahali jarri mudhafin ilai. Insyaallah untuk yang setelahnya kita akan bahas pada pekan yang akan datang karena terbatasnya waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.